Berkorban mengagungkan syiar Allah. Zalik wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah dalam bentuk berkorban, itu membuktikan adanya ketakwaan di dalam hati. Berkorbanlah sepenuh hati. Berkorbanlah dengan hati. Itu bukti bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Dan syiar Allah adalah kurban itu sendiri. Berkurbanlah demi mengagungkan syiar Allah sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.